Fadaila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, khususan ila arwah abai wa ikhwan min anbiya wa sallallahu alaihi wa ajma'in. Thumma ila arwah alihi wa dhurriyyati wa azwaj tahirati ummahatul mu'minin sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in min yawmina hadha ila yawmiddin, khususan ila arwah khalid Abu Rashid Ridha Fatimah Zahra wa Hasan wa Husain wa Hamzah wa Abbas wa imadun Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila arwahi Imam Ghazali, thumma ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi al-Jayr al-Badani, thumma ila ruhi Sayyid Wadi Hafiz Salah bin Abdul Qadir al-Hamid wa ali jaddul abad ruhi Abid Muhsin bin Alawi al-Saqqaf wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaflahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alayna barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulum nafadi fi dini wa dunya wa al-akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال بعضهم berkata sebagian mereka para ulama في syarhi di dalam kitab syarah wasiat Syekh Al-Kamili, wasiat Syekh yang sempurna Ibrahim Al-Madbuli, wa kamalu dan kesempurnaan maqamit tawaddu'i, maqamit tawaddu'i, kesempurnaan kedudukan tawaddu itu la yahsulu, tidak akan dia mendapatkan illa kecuali bisyuhudil abdi, dengan persaksian penghambaan fi nafsihi, di dalam jiwanya, annahu sesungguhnya duna, di bawah kulli ahadin, setiap satu minal muslimina, dari orang-orang muslim. Jadi kesempurnaan untuk kedudukan tawadhu, kesempurnaan untuk kedudukan tawadhu ini tidak akan dia dapatkan kecuali dengan apa? Persaksian dalam dirinya, ana ini, diriku ini, gitu ya. Duna kulli ahadin minal muslimina, di bawah setiap satu dari orang-orang muslim. Nah, jadi diriku dibandingkan dengan orang ini, anak di bawahnya. Ini sampai terjadi siapa? Antara guru dan murid. Gurunya pun akan beranggapan bahwasanya murid anak lebih afdol daripada anak. Itulah. Murid anak lebih afdol daripada diriku. Itu. Wa annahu, dan sesungguhnya laisa ala wajhil ardi, sesungguhnya tidak ada di atas muka bumi ini ahadan seseorang kathura isyanan, yang banyak kemaksiatan, wala aqalla adaban, dan tidak ada yang paling sedikit adabnya, wahayaan dan malunya, minhu dari dirinya sendiri, ala sabilil yakin, atas jalan yang yakin, la tidak, ala sabilil dhanni, atas jalan prasangka. Jadi dia mengatakan yakin ya, bukan prasangka, sepertinya ana ini paling banyak maksiatnya, bukan, tapi apa, yakin, ana ini yakin, yakin bahwasannya orang yang banyak, yang paling banyak maksiatnya di muka dunia ini ya ana. Hah? Orang yang paling banyak dia tadi itu berbuat tidak punya malu ya ana, bukan sepertinya ana, tidak, ala sabilil yakin, atas jalan keyakinan, la ala sabilil dhanni, bukan prasangka. Sepertinya ana ini makhluk yang paling sedikit malunya. Bukan, Mas Ian. Harus apa? Ana yang paling tidak punya malu. ana yang paling banyak di muka dunia kemaksiatannya. Faham? Fa inna, maka sesungguhnya man ro'a nafsahu, barang siapa yang melihat dirinya, fauqa ahadin, di atas yang lainnya, minal usati, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dia ngelihat gini, ente kenapa kok enggak baca Quran? Loh, ana masih enggak baca Quran, itu enggak sholat itu. Kenapa ente enggak sholat rawatib misalnya? Loh, ana masih enggak sholat rawatib, tapi ana masih sholat fardu. Dialah rawatib, bukan fardu dia. Jadi, tidak melihat, kalau urusan kebaikan ngelihat ke bawah, keliru. Seharusnya apa? Kebaikan ngelihat ke atas. Kalau pas urusan dunia, ngelihat ke atas terus, wali. Harusnya kalau dunia ngelihat ke bawah, kebaikan ngelihat ke atas. Ini enggak, kebalikannya ini. Tapi kadang-kadang boleh juga seperti itu, maka jadi katakan ala ghairi wajhi syukrillahi ta'ala, atas selain bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ngelihat dirinya ini sebagai bentuk syukur, enggak apa-apa. Ente kenapa kok enggak sholat rawatib? Loh, ya alhamdulillah lah, alhamdulillah, ana belum mampu sih sholat rawatib. Tetangga ana ini belum bisa sholat ini, ana kepikiran ini loh. Tapi dia ngomong seperti itu, bukan merendahkan. Karena apa? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya cuma kan tipis. Ditakut kenapa? Nyerempet sedikit jadi apa? Kibir nanti. Ala wajhi syukri. Ini kalau dihubungkan dengan masalah apa ini? Itu. Kalau ada seseorang yang mengajak engkau bertikai, berantem, ketika engkau tengah puasa, katakan apa? Ini so'im. Itu bahaya itu. Ini so'im. Sesungguhnya aku tengah puasa. Tapi tidak semuanya orang yang bisa seperti itu. Apabila apa? Apabila terjaga dari takabur. Apabila terjaga dari bangga diri. Kalau mengatakan ini so'im, sesungguhnya aku tengah puasa sekarang ini, kibir hilang, sombong hilang. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Lebih baik jangan ngomong sudah. Ya sama seperti ini. Ana loh masih sholat, ini tidak sholat ini. Tapi dalam bentuk syukur, oh ya enggak. Tidak dikatakan sombong. Tapi kalau ada bentuk pemuliaan diri, ini bukan bentuk syukur ya, namanya kibir tadi itu. Ngerti ini ya? Fakot syara'a, maka benar-benar telah mensyariatkan fi darajatil kibri. Maka benar-benar dia telah memulai fi darajatil kibri, di dalam derajat-derajat sombong. Jadi kalau dia mulai melihat dirinya lebih bagus dari yang lainnya, itu dia sudah mulai syara'a fi darajatil kibri, permulaan dari di dalam derajat-derajat kesombongan sudah. Memang hakikatnya kan seperti itu kan. Kalau misalnya ada guru kepada murid, yang jelas apa? Guru lebih, ya lebih pintar, jelas, tidak mungkin. Kalau gurunya lebih di bawahnya muridnya, ya bukan guru namanya. Harus di atasnya. Cuman kalau ngomong, ana ini, ya ini murid ana ini, hatta umurnya, ana umur sekian ini masih di bawah, umurnya lebih banyak dari ana, tapi di bawah ana ini. Nah itu kibir sudah. Kibir, sombong. Ya. Kalau bentuk syukur, enggak apa-apa, cuma ya takut kan? Takut. Nah, maka cara yang paling bagus siapa? Misalnya punya murid ya, punya murid misalnya. Jelas gurunya pintar kan? Lebih atasnya. Gurunya pasti di atasnya kan? Jangan ngomong seperti itu. Ngomongnya apa? Ana ini sekarang bisa ngajar dia karena ana duluan belajarnya. Andai saja dia sama bareng belajar sama ana, ana bisa jadi muridnya. Itu aman. Ya, tapi tidak perlu ngomong, wis. Dalam hati aja. Ana ini orang tawaduk loh ya. Ana ini orang soleh. Orang soleh kok ngomong. Kalau ana soleh pak, betul. Ayahnya kan soleh. Ibn soleh ya. Ibnu soleh. Ya, anak soleh. Ya semoga makna hakikatnya juga anak yang soleh. Paham ya? Nah kalau pengakuan itu tidak ada pengakuan itu ya. Waqad ajma'al arifuna, benar-benar telah mengumpulkan orang-orang arifun ala atas anna. Sesungguhnya man indahu syai'un minal kibri, barang siapa indahu yang di sisinya, hu itu man, seseorang, syai'un sesuatu minal kibri, dari kibir, dari sombong, la yasihu lahul mudawamatu, tidak sah untuk dia terus menerus ala dukhuli, atas masuk hadratillah ta'ala, ke hadirat Allah ta'ala abadan, selama-lamanya. Allah. Jadi ini salah satu deteksi, Pak. Anak dulu baca Quran, sekarang kok enggak? Berarti enggak terus-menerus di dalam apa? Di dalam ad-dukhul fi hadratillah. Masuk dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa istiqomah dia kan? Iya apa enggak? Berarti apa? Ada kibir. Paham? Ini anak baca ibarahnya lagi ya. Para arifun mengatakan, man indahu syai'un, barang siapa yang ada sesuatu pada orang tadi itu, minal kibri, dari perasaan sombong, la yasihu, tidak sah, lahu untuknya man, untuknya seseorang tadi itu, al-mudawamata, terus menerus, ala dukhuli, atas masuk, hadratillahi ta'ala, masuk ke hadirat Allah ta'ala, abadan, selama-lamanya. Berarti apa? Kalau orang itu ada sombongnya, tidak bisa dia masuk ke hadirat Allah. Termasuk apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu masuk ke hadirat Allah. Tidak bosan loh ya. Istiqomah itu. Istiqomah tidak bosan titik. Kapan bosan? Kok kadang Quran baca, kadang endak. Kadang dikir, kadang endak. Lebih-lebih, kadang sholat, kadang endak. Kadang-kadang pengajian, kadang-kadang ya endak. Maka ketika itu, ada nok minyal kibri. Ada bentuk dari kibir itu. Ya. Walau abadallaha ta'ala fidzahir. Walaupun dia ibadah kepada Allah secara dohirnya, ya apa? Ibadah tasakolain. Seperti ibadahnya dua kelompok. Sakolain. Apa? Seperti ibadahnya seluruh manusia, seperti ibadahnya seluruh jin. Sakolain ini apa? Al-ines wal jin. Manusia dan jin. Walaupun ibadahnya ini seperti seluruh manusia, walaupun ibadahnya ditambahi lagi seperti seluruh jin, ibadahnya tidak berhak untuk masuk ke hadratillah. Naudzubillah min dalik. Nanti akan disesatkan oleh Allah. Nanti akan dibuat sesat oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia ini tidak berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu. Kalau ada nominal kibri, sombong ya. Lo kadang-kadang itu ngereget nopisan lo, Pak. Kadang-kadang ngereget nopisan. Ana sudah buka masjid lo ya. Ana sudah adzan, enggak datang semuanya ini. Ya apa? Ahlu fasik ini. Ini orang-orang ahli fasik nih kali. Kena itu sudah. Kena. Allah ya. Walaupun nampaknya cuma beb, tapi anak ini beb, orang ini rutin ke masjid, adzan, rutin ke masjid adzan, walaupun dia tadi ini ibadahnya seperti seluruh manusia. Walaupun ibadahnya seperti seluruh jin. Ibadah tasakolen. Ibadahnya dua kelompok. Allah. Intaha. Iya. Medeni ya, Pak. Nah, terang lagi ya. Kita lihat aja diri kita masing-masing. Kita lihat. Yang punya rutinan Quran, ya apa? Yang punya rutinan dikir, ya apa? Yang punya rutinan ngaji, ya apa? Yang punya rutinan taklim, ya apa? Ya. Tahu nanti ketahuan. Anak ada kibirnya apa enggak ya? Anak ada kibirnya apa enggak ya? Dan orang itu kalau akan, kan pernah saya sampaikan itu, orang itu kalau akan menjadi pasukannya Rasulullah, itu enggak semudah yang kita bayangkan. Harus ditazkiyah dulu, jangankan pasukannya Rasulullah, manir-nir saja dipukuli. ya, mau jadi marinir, hantu laut. Lah ya kan ada hantu laut itu ya. Ya betul lah, Cel. Itu, wow, harus yang kuat itu. Dengan apa? Training, pukul. Harus jangan gembeng. Dipukul gembeng nangis. Dibentak ngambul. Wah, ada. Nggak lakuin deh. Itu tuh apa? Marinir. Ana tanya sekarang, marinir sama pasukannya Rasulullah, mana lebih afdol? Ayo. Terus akan semudah itu. Oh, ya apa-apa wis, ente ya, ente baca Quran sama maunya sudah. Kalau sempat baca, kalau udah ada, harus rutin. Ente harus rutin berjamaah sholat. Rutin dikir, rutin istiqomah ibadah, rutin dakwah, rutin menuntut ilmu, rutin terus. Kok berat, Beb? Berat. Kenapa? Pasukannya Rasulullah. Kalau pasukannya Rasulullah, junudillah. Pasukannya Allah. Kalau ngaji sebentar dibentak ngambul, enggak payu. Iya. Kenapa tidak masuk? Oh, dimarahi, ngambul menini. Oh. Ya wassalam, enggak ada ente. Paham ini ya? Wa'lam, ketahui. Annal insana, sesungguhnya manusia. La yasta'zimu nafsahu. Nah ini ya. Manusia ini tidak akan apa? La yasta'zimu nafsahu. Tidak akan mengagungkan dirinya. Illa kecuali. Wa huwa ya'taqidu. Dia berkeyakinan. Itu al-insan. Annalaha. Sesungguhnya dia memiliki. Memiliki apa? Sifatan. Satu sifat. Min sifatil kamali, dari sifat-sifat kemuliaan. Min diniyati, kesempurnaan sifat-sifat agama. Au duniawiyati, atau dunianya. Paham ya? Ini pegang ini pak. Ketahui, sesungguhnya manusia itu tidak akan mengagungkan dirinya kecuali ketika dia berkeyakinan ana ada kelebihan dari segi agama ana. Maksudnya agama itu bukan Islam dengan kafir, bukan. Jelas itu, kalau Islam dengan kafir jelas. Tapi apa? Ana ini lebih ngerti ilmu agama kok. Ana ini keturunan ana lebih bagus daripada dia. Atau dari segi dunia, ana ini pejabat kok. Ana lebih banyak punya uang kok. Nah, ketika ngelihat dirinya ada kelebihan, sifat-sifat kesempurnaan, baik itu agama, baik itu dunia, muncul namanya kibir. Muncul namanya sombong atau kibir. Makanya Nabi itu paling seneng kalau dipanggil dengan nama apa? Abdun. Dipanggil dengan Abdun. Seneng hamba. Hamba. Budak. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng. Ya. Paham? Asbabul kibri, maka sebab-sebab kibir. Sab'atun, ada tujuh. Sab'atun, ada tujuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu pernah ditanya ya, sama satu orang. Kita kenal ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu sampai menjadi ikonnya, menjadi lambangnya seorang pemimpin yang adil kan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar, Masya Allah itu. Sampai ketika beliau menjadi seorang pemimpin, itu kan serigala sama kambing bareng jalan. Khair. Sohibannya, si Esan. Kenapa? Kepemimpinannya bagus, adil. Suatu saat ada orang tanya, sahabat Muawiyah itu kan pernah terjadi pertikaian dengan Sayyidina Ali. Ya kan? Pernah jadi pertikaian. Tak perlu dibahas itu. Ya apa Muawiyah itu gini-gini, lele-lele. Ente jangan ngurusin saya sahabat Muawiyah, ente diri sendiri, diri ente itu gimana gitu loh. Paham ya? Pernah ditanyai, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz katanya, iya. Ana mau tanya, ente ini sama Muawiyah mana yang lebih afdol? Ente sama Muawiyah mana yang lebih afdol? Ya tujuannya mau ngomong itu mau jatuhkan sahabat Nabi Muawiyah ini. Mau dijatuhkan maksudnya gitu. Apa jawabannya beliau? Ana sama sahabat Muawiyah katanya. Iya. Jangankan ana sama sahabat Muawiyah ya. Ana dibandingkan dengan debu yang berada di kaki tapakan kuda sahabat Muawiyah, debunya yang berada di kaki kudanya itu lebih afdol daripada ana. Ngerti ya? Ngeracoy, ngomong ngeracoy. Biarkan. Iya. Itu ya apa sahabat ini? Kenapa sahabat itu kenapa? Gitu loh. Kenapa? On apa? On apa? Apa yang menyebabkan itu seperti itu? Intinya lebih afdal dari mereka. Kibir ente itu. Iya, ngerti? Kita ngomong kenyataan. Kenyataan apa? Wong semua. Kebanyakan ulama ngomong tidak ada masalah. Ente tok yang ada masalah. Kelompok ente tok. 10 orang. 9 mengatakan tempat ini dingin. 1 orang mengatakan tidak ada panas ini. Kira-kira sih benar ini, Pak. Ya berarti yang satu ini ada penyakitnya. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada masalah kok. Sampai pernah terjadi pertikaian antara sahabat Muawiyah dan sahabat Ali. Habib Abu Wahda nyebutkan di kitabnya. Akhir umur menangis. Ya kan? Menangis, menyesal. Tanya bagaimana sifatnya Ali bin Abi Thalib itu. Masya Allah dia orang baik, gini, gini, gini. Itu pura-pura. Dari mana yang tahu pura-pura? Hah? Apakah ente yutalli ala gulubin nas? Ente bisa tahu hatinya manusia. Ente katakan pura-pura. Dari mana ente tahu? Hati-hati. Fa'asbabul kibri. Maka sebab-sebab sombong itu sab'atun. Sebab-sebab sombong itu ada 7, Pak. Yang menyebabkan orang itu jadi sombong. 7. Al-awalu apa? Al-ilmu, Pak. Ilmu. Ilmu. Termasuk siapa? Ulama. Berarti ulama sing sombongnya ono bep pake. Cuma ya, bukan cuma itu toh. Ilmu di sini secara umum. Yang ngerti lebih hebat. Ya. Yang S1 kalah dengan S2, S2 kalah dengan S3, S3 kalah sama S5, Pak. Samsung. Ya. Anak ini S3, anak S5 ya. Itu yang pertama, al ilmu, dua ilmu, Wak. Punya ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sallallahu alaihi wasallam ini ya, apa katanya Nabi? Afatul ilmi al khuyala. Kejelekan-kejelekan ilmu itu apa? Kesombongan. Jadi ilmu itu racunnya bisa, Wak. Ilmu itu ada komposisi untuk nyesatkan orang. Ada komposisi untuk nyesatkan orang. Makanya dikatakan apa? Kita ini kalau belajar diimbangi. Selain belajar ilmu VG, belajar ilmu masalah tasawuf. Pembenaran hati. VG tok tanpa tasawuf, jadinya apa? Jadi fasik. Buat mainan hukum. Tasawuf tok, gak ngerti VG, ya keliru. Jangan tidur. Tidur jadi. Kam. Jangan tidur. Iya. Paham. Tasawuf tok, inti hati inti yang bagus ya, hati inti yang bagus. Salat itu yang ikhlas, ikhlas. Ikhlas ya apa salat itu? Hah? Fatihah ya apa? Udah penting, yang penting ikhlas sama Allah. Nah. Jadinya apa? Zindik. Makanya dikasih komposisi. Apa? VG barengi tasawuf. Tasawuf tok buyar. Enggak karu-karuan. Akhirnya apa? Inti kalau belajar itu, inti belajar 2 tahun. Kalau anak langsung ya, Jibril datang sama anak. Mulai. Makanya hati-hati. Afatul ilmi al-khuyala. Kejelekan-kejelekan ilmu itu apa? Sombong. Wal ilmu al-hakiki. Ilmu yang hakikat itu apa? Huwa, yaitu alladhi ya'rifu. Mengetahui al-insanu bihi, manusia dengannya, nafsahu. Ilmu hakikat itu apabila ilmu tadi itu menunjukkan ya manusia tadi itu tahu dengan dirinya wa rabbahu, tahu dengan Tuhannya, tahu haknya Allah gitu. Dan tahu apa? Wa khataral khatimati, takutnya untuk terjadinya apa? Akhir umur ini apa? Itu. Oh ya. Wa hujjatullahi 'alal ulama, dan bukti kejelekan Allah atas para ulama. Tahu nanti. Jadi enggak gampang-gampang ngeluarkan fatwa. Iya. tidak gampang-gampang mengeluarkan jawaban fatwa. Makanya dikatakan orang yang paling gampang untuk mengeluarkan fatwa, itu orang yang paling gampang untuk masuk nerakanya Allah. Ngerti? Orang yang paling gampang mengeluarkan fatwa, orang yang paling gampang masuk nerakanya Allah. Karena apa? Ketika dia mengeluarkan fatwa, gampang mengeluarkan fatwa, titik-titik fatwa, titik-titik fatwa, tek-tek-tek-tek langsung, banyak kelirunya nanti. Mau tidak mau keserempet nanti. Paling enak jawaban itu apa? Wallahu a'lam. Baik sudah. Kalau mau ngomong ada dalil. Ini dalilnya ini. Kalau menurut ana, enggak menurut ini. Ya apa ya? Wallahu a'lam ya. Ana kok enggak ini ya. Sebentar, ana carikan dulu. Aman. Ya. Ya memang katanya Imam Malik itu ya fitnahnya orang punya ilmu itu ketika dia ngucapkan wallahu a'lam. Itu fitnahnya, Pak. Apalagi masuk TV. Iya, masuk radio, meskipun tidak cukup kadang-kadang masukin radionya ya. Siaran, dialog interaktif yang akan diisi oleh Ustadz Fulan. Akhirnya mau tidak mau, jawabnya nawur. Nah, fitnahnya ketika itu ketahuan, mana ulama yang akhirat, mana ulama dunia. Tahu nanti. Dia tidak akan ngomong kecuali dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, wallahualam tidak tahu anak. Lalu ada pertanyaan kadang-kadang di langit yang kedua itu ada apa ya? Ayo golek ono di kitab golek ono. Di langit yang kedua ada apa? Hah? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Lo tapi aku lek wallahu a'lam dipikir bongol, ndak popo. Memang bongol kok mau dipikir. Ya, siapa yang tahu alam? Ini kan salah. Sama macam ya. Dan yang bisa mengetahui apa? Wa aduma khataril ilmi. Dan agungnya, besarnya, bahayanya ilmu. Ya. Agungnya, besarnya, agamanya, bahayanya ilmu. Sampai dikatakan di Mesir itu ada seorang alim, akhir umur tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, repot. Padahal orang alim itu. Kalau bahasanya kita muridnya banyak, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gara-garanya apa? Pernah mengucapkan masalah fatwa bunga di bank hukumnya halal. Bunga di bank itu halal, tidak ada masalah. Gara-gara itu, akhir umur tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya apa? Ayo. Wathani yang kedua, al-amalu, amal, wal-ibadatu, ibadah. Amal karo ibadah. Ini menyebabkan. Amal sama ibadah. Fal-ulama'u, maka yang namanya ulama' para orang-orang alim, wal-ubbadu, orang-orang ahli ibadah, fi afatil kibri. Dalam bahayanya, apa itu? Sombong. Ala salasi darajat, atas tiga kelompok. Al-ula yang pertama, ayyakun al-kibru, adanya itu sombong, mustaqirran fi qalbihi. Tetap di hatinya. Yara nafsahu, melihat dirinya itu khairan, lebih baik, min ghairihi. Dari yang lainnya. Illa kecuali annahu yajtahidu. Dia berusaha. Wa yatawadu. Dan dia bertawadu, merendahkan diri. Wa yaf'alu. Dan melaksanakan fi'la. Perbuatan mayyara ghairahu khairan. Berbuat. Barang siapa. Yang orang bisa melihat kepadanya khairan kebaikan. Min nafsihi. Di dalam hatinya. Ini wahada ini kot rusikha ditanamkan atau sudah meresap fi qalbihi dalam hatinya apa? Syajaratul kibri. Syajaratul kibri. Pohon kesombongan. Walakinnahu tetapi gua aghsanuha bil kulliyati terputus cabang-cabangnya dengan seluruhnya. Jadi yang kedua kan dikatakan orang karena sebab amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia ini sombong. Ulama ahli ibadah itu bisa menjadi sombong karena tiga hal. Yang pertama, memang dia ini hatinya sudah ada sombong, Pak. Sehingga dia berbuat kepingin kebaikan itu dilihat oleh orang lain. Kebaikan dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang tidak lego kan. Anak kalau tidak baca Quran, tidak kelihatan orang ini tidak enak. Misalnya. Ya. Anak ini kalau tidak gini tidak enak anak ini. Nah, itu. Nah ini kalau sudah munculkan perasaan seperti itu, ini memang di hatinya sudah ada pohon sombongnya itu. Ada sudah pohon sombongnya. Cuma tidak begitu parah. Ya. Ataniya tu yang kedua ayud hirodalika ala afalihi menunjukkan itu atas perbuatannya apa bitarofu'i fil majalis dengan terangkat dalam majelis artinya apa kalau dia majelis duduk belakang tidak mau harus depan mana tapi yang pertama kan tidak dia berusaha tawadu tapi masih ada ingin perbuatan itu supaya dilihat orang lain bagus. Ya apa sih gambarannya gini lah, cok rot-rot lah. Itu kalau ke masjid, gunakan sarung BHS. Paham gak? Gunakan sarung BHS atau ya magom-magom, jangan BHS lah yang agak murahan sedikit. Tapi kalau sudah di rumah, oh gak peduli. Hatta sarungnya itu kelenting, kepir, bawahnya gak ada masalah. Hah? Kopiah, ngomong masjid, bagus, sarung yang bagus. Masang imamah kalau masjid, waduh satu jam. Tepang di sini. Kocok depan, belakang, samping. Oh, tepat ini. Nah, tapi kalau pas sendirian, acak-acakan. Kadang-kadang sholat tak gunakan kopiah. Tadi pelajaran sore, termasuk yang bisa menggugurkan kewibawaan seseorang itu, apabila dia ini suka berjalan tanpa menggunakan kopiah. Ya apa ya? Itu bisa menggugurkan wibawa. Iya kan? Gue dipengen goroy aku. Ada di Syarah Zubat itu. Baru sore tadi kan baca. Orang yang keluar buka kopiah itu bisa menyebabkan gugur kewibawaan. Tapi jangan gunakan dalil. Ya apa? Kopiahnya seperti ini, ada payonnya ini ditarik ke belakang ini. Kita bademen tambah parah ini. Iya. Paham ya? Lagi yo apa Pak menggugurkan kewibawaan lo, Pak? Wibawa bisa jatuh. Muru'ah. Jadi minimal kopiah gunakan. Ayo, praktek meneh. Sindik pasar, gunakan kopiah. Tidak apa-apa, kenapa? Itu simbol kita kok. Iya, simbol kita itu. Yang kerja, gergaji, gunakan kopiah juga. Iya. Paham ya? Nah, yang pertama ini mereka itu berusaha untuk supaya tawadhu. Tapi masih tidak bisa. Artinya apa? Anak kepingin kalau anak berbuat baik ini orang melihat anak gitu. Ini sudah ada di hatinya sombong. Yang kedua lebih parah. Ya apa? Dia ini ingin selalu terangkat dalam majelis. Tidak mau. Kalau duduk belakang tidak mau. Ini orang awam kok tidak ngerti apa-apa. Anak sudah siap di depan ini. Tidak dikasih jalan. Pulang anak. Tidak hadir. Ini sombong ini Pak. Tidak diberikan giliran ceramah, ngambul. Kok anak buka? Anak tidak ceramah. Dalam kitab Ihya itu apa? Di antara fitnahnya orang alim itu, yuhibbul kalam. Seneng ngomong. Wayu bitul istima. Tidak seneng buenci kan ngurungokno. Jadi harus ketok mik gayaran terus Pak. Mik, aku maringin aku. Jadi kapan mik tidak diberikan sama dia, ngamuk. Ini fitnahnya. Jadi kepingin di atas terus. Tarofok. Tengin itu ya. Pari kalau gitu ya, Pak. Kopong di sini. Ya, ilmu ne padi itu kan gitu, Pak. Iya. Kemudian wataqaddum 'alal aghron. Lebih maju dari kelompok. Lebih maju dari kelompok. Itu. Wa idharul ingkari menampakkan ingkar, menampakkan permusuhan, menampakkan tidak senang ingkar itu. Ala mayak suruh fi haqihi, atas barang siapa yang kurang di dalam haknya. Ente kurang ajar sama anak. Loh kenapa? Sandalana ente icak ente ya? Kurang ajar ente. Ya tidak benar sih. Yang nginjak-nginjak sandalnya orang kan tidak benar. Cuma sampai kurang ajar, kualat ente. Ente bisa masuk neraka ente. Gara-gara sandalana ini. Gara-gara sandal bunuh rokok lah. Nah ini kalau ada orang yang kurang sama dia, dia ingkar, nampak, harus ingkar. Menampakkan keingkaran. Ngerti? Apa mana yang dicolong? Wah, tambah nama-nama. Wah, iso ngamuk, mencak-mencak. Wa'adna dalika. Wa'adna dalika. Fil alimi, paling sedikitnya hal tersebut yang muncul dalam orang alim itu apa? Ayu soghiro khaddahulin nasi. Memendekkan pipinya kepada manusia. Ka'annahu seolah-olah apa? Mu'ridun anhum. Berpaling darinya. Tahu mendekkan pipi sampai. Praktek no dewe-dewe itu. Ini tidak balik ini terus. Apa? Kan banyak itu pak. Banyak itu. Allah. Ya. Wafil abidi. Kalau dalam orang ahli ibadah apa? Ayya basa wajhahu. Abus. Ubus-ubus itu apa ya? Cemberut wajahnya. Ka'annahu sepertinya apa? Mutanazzahun anin nas. Tersucikan dari manusia. Ini loh. Misalnya ngomong ya. Itu Masya Allah anak itu. Itu bisa ke masjid sholat itu. Ya. Mustaqdarun lahum jijik sama manusia. Apa? Anak tahu dia itu, tahu. Mudanya seperti itu. Loh, iya. Lah ente mudanya ente ya apa? Iya. Waqad banun alaihim mangkel, Pak. Waqad banun alaihim mangkel kepada mereka. Waqad banun alaihim mangkel kepada mereka. Ada ya, maaf ini enggak bisa jadi panduan cuma sekedar intermezzo saja ya, selingan. Beberapa waktu yang lalu Anda pernah baca artikel, Pak. Pernah baca artikel. Ada satu penelitian, tapi yang jelas penelitian orang non-Islam ini, cuma dipikir-pikir hampir betul ya. Dikatakan gini, suami sama istri itu secara penelitian katanya hari ini itu umurnya lebih pendek suami daripada istri. Alasannya apa? Kalau suaminya itu sering dimarahi sama istrinya diem. Ikan itu ngamuk ikan. Ya. Jadi, Mas, iki kerja apa niki? Oh iya, berangkat. Put, kerja. Oh iya, orang pulau ewu, mulai. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Mari kerja. Mari. Oleh piro? Iki di orang pulau kurang iki. Kene. Kurang tapi di JP, orang acara ya. Nah, jadi orang yang kebanyakan ngempet-ngempet model seperti itu, akhirnya apa? Apa ini katanya zat apa adrenalin apa itu? Ya, ngono-ngono iku wis. Sekolahane ngono-ngono iku. Akan meningkat sehingga apa? Memacu serangan jantung. Makanya wahai saudaraku yang laki-laki, jangan terlalu gitu kesian sampean ini, ya. Kok ora perlu ibu? Syukurono iku. Ngono ora tegas ya. Syukurono, aja ngono, tambah tukaran. Jangan terlalu, waduh dilokno meneng, digepuk meneng, dijulekno, waduh blaen wis. Aku ati metu di Jamiro. Metu karo kancaku tak jam 10. Tak telat, jobo turu ngarep. Waduh meneng, ya wis dik, blaen. Iki cepet mati iki. Paham ini. Atsalitsatu yang ketiga. Ini udban terus ini marah-marah terus ini ya. Mangkel-mangkel sama orang, Pak. Iya. Mangkel-mangkel terus. Ya ngempet-ngempet buangkel terus. Atsalitsatu yang ketiga, ayudhul kibra ala lisani. Menampakkan sombong atas lesannya. Hatta yad'uhu sehingga mengajaknya ila dakwah kepada pengajakan wal mufakhara dan kebanggaan. Ya. Makanya dikatakan orang yang selalu ngomong anak-anak itu, aku ini gila, anak ini gini. Orang yang dikatakan dalam patah Arab itu, orang yang selalu mengatakan aku itu bohong sudah. Ini tidak tahu anak ini ya, mau bikin cerita ini anak tuh. Ya. Watazkiyatun nafsi, watazkiyatun nafsi, mengajak apa? Kepada pesucian jiwa. Anak ini bersih. Ya. Anak ini hebat, anak ini gini. Gitu lah. Kayakulah seperti dia berucap, siapa al-abidu, orang ahli ibadah li ghairi kepada yang lainnya, man huwa, barang siapa yang dia, wa ma amaluhu, dan apa-apa yang ada amalannya, wa min aina zuhdihi, dan dari mana kezuhutannya, wa yakulu, dan dia berkata, ini sesungguhnya lam uftir, aku tidak pernah tinggal puasa, mundu kada wa kada, semenjak ini dan ini, wala anamul laila, dan aku tidak pernah tidur malam. Anak ini loh, tahu enggak? Anak ini kalau malam enggak bisa tidur kecuali baca Quran dulu. Mulai. Hah? Itu tahu enggak di kampung ini semuanya? Kampung ini kalau enggak ada anak enggak bisa baca Quran semuanya. Ini mufakhara, ngajak apa? Mufakhara, tafakhur, sombong, bangga diri. Hebat anak ini. Dan sampai diceritakan ada orang ahli ibadah, ini mau digoda model apapun enggak mampu setan, sampai kelompok setan. Ngata kenapa? Ya wis gini aja. Ngajak ya apa? Katanya setan perkumpulannya, siapa yang bisa nyesatkan orang tadi itu katanya. Katanya setan, berat ini ibadah terus. Dia puasa terus ini, puasa terus enggak bisa. Kan dikatakan orang puasa itu kan aliran darahnya itu menyempit. Nah setan ini masuk ke dalam aliran darah. Orang yang kesurupan itu setannya, jinnya masuk ke dalam aliran darah. Nah ketika orang puasa, itu aliran darah itu menjadi nyempit. Ketika nyempit, sulit untuk dimasuki jin atau setan. Kata setan, wah berat, gak bisa wis. Puasa terus. Ada satu setan ngomong, ana mampu. Berapa waktunya? 3 hari. Telung dino. 3 hari hancur dia puasa. Jadi setan-setan yang lain, kenal nih, temenan lagi. Iya, 3 hari. Mampu itu? Mampu. Ya sudah coba ente. Udah buyar, dia mendapatkan mandat untuk ngerusak. Si orang ahli ibadah tadi itu, dia puasa pak. Puasa, dia itu dikatakan dalam riwayat sampai 10 tahun. Ada yang katakan 15 tahun puasa. Dan dia jualan daging di pasar. Jualan daging di pasar. Apa yang terjadi? Setan itu berubah bentuk manusia. Yang sudah tua datang. Datang sama si penjual daging tadi itu. Ana ini lapar. Belum makan ana ini. Ana ini sudah puasa 3 hari. Ana sudah puasa loh 3 hari. Katanya si orang ahli ibadah itu. Oh ya sudah, kasih. Ya sini bawaan. Pulang. Hari kedua datang lagi. Bentuknya sama. Anak belum makan. Anak ini 3 hari. 3 hari. 3 hari. Puasa. Mulai. 3 hari. Anak 10 tahun gak puasa. Ya. Diketok nangin daging. Ya sudah ambil. Mulai ya. Hari ketiga penentuan final. Datang lagi setan ngomong. Anak ini orang lemah. 3 hari. Tahu gak? 3. 3, 1, 2, 3. 3 hari puasa aku ini. Muncul pak. Tahu gak? Ente 3 hari. Anak ini loh 10 tahun puasa. Cuma 3 hari bingung. Berubah belet. Ah ini yang anak cari katanya. Loh siapa ente ini? Lari dikejar. Siapa ente? Anak setan. Loh terus? Anak bertujuan untuk merusak puasa ente tadi. Loh. Maksudnya? Kamu puasa 10 tahun, 15 tahun. Cuma gara-gara ucapanmu tadi itu sekali. Habis semuanya di sisi Allah. Karena apa? Ente termasuk orang yang riak, sombong, bangga diri. Ya Allah. Makanya hati-hati. Tidak perlu ngomong. Wis. Kadang-kadang alhamdulillah. Ya tidak tahu ya. Cuma nakutkan. Alhamdulillah loh ya. Alhamdulillah loh ya. Masjid ini alhamdulillah loh. Ana yang bantu ini. Alhamdulillah tapi. Tapi ana yang bantu. Tapi alhamdulillah. Terus alhamdulillah aku, alhamdulillah. Wes jangan wes diem gitu loh. Diem, enggak perlu ngomong. Kalau Sunan Ja'far Shadiq ya, Sunan apa? Kudus ya. Yang ada menara Kudus ya. Sunan Kudus itu diceritakan, Pak. Kalau mau ke masjid pakai jubah. Jubah dikasih kantong. Di kantongnya itu dikasih uang. Uangnya masuk masjid. Setelah masuk masjid apa? Itu jubahnya diletakkan di masjid. Ditinggal sholat. Yang mau ngambil uang, ambil. Allahu Akbar. Selesai sholat diambil, tidak ada sudah uangnya. Itu caranya sodakohnya. Ya. Untuk jaga seperti itu, Pak, takut. Ya. Taruh. Ada juga yang mereka tadi itu sodakoh kepada orang buta. Atau orang tengah tidur. Ya, uang kulit. Kena utang kan ngeluh, Pak. Sedua-dua utang ya, Pak. Angelu turu wis ndak enak wis kepikiran raine sing aduh mari tekoni mari biar jatuh tempo ya turu. Hah? Kemudian dia nanya apa? Kasih uang. Tinggal. Kasih uang, tinggal. Di antara mereka ada yang sedekah model seperti itu. Diberikan kepada orang yang tengah tidur. Ndek utang Pak turu tangi oleh dhuwit kaget Pak. Langsung ngomong, "Nabi Allah Khidir teko nang aku ya." Ngei dhuwit padahal ya Allah ngei. Paham enggak? Ya, hati-hati, ojo nawur-nawur. Ini beb Anda pecincin dari mana? Dari kuburan beb keluar, duduk kuburan metono cincin le. Nawur ae. Iku cincine wong sing ziarah, ketinggalan kon jepik. Gobul beb, gobul wong sing ampel. Gobul ya opo le? Gobul nemu cincin. Gobul nemu cincin. Paham ya? Nah, ini masalah-masalah hati ya, semoga dijaga oleh Allah hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.